Baik, hari ini di dalam kebaktian bina doktrinal kita, Susra, kita akan membicarakan tentang Allah yang transenden dan yang imanen. Tetapi dalam memahami Allah yang transenden dan imanen tidak sama dengan Allah itu dulu jauh, sekarang jadi dekat. Ini harus hati-hati juga istilah ini ya. Allah tidak pernah jauh lalu sekarang mendekat. Artinya ada dua periode yang berbeda, dulu jauh sekarang dekat. Dan itu sering kita dengar ketika dikatakan dulu dia jauh sekarang dekat ke dalam Kristus misalnya. Lah kalau dulu dia jauh, hubungan kita kayak apa dengan dia? Ya, jadi pemahaman transenden imanen adalah sekaligus pada dirinya. Dia Allah yang jauh dan dia juga Allah yang dekat. Ya. Nah itu yang harus kita pahami. Hanya saja ketika Yesus datang itu kedekatan itu semakin terasa. Tapi kan sekarang sudah balik lagi ke sorga. Ya. Nah jadi murka, kasih, jauh, dekat itu menempel pada dirinya pada saat yang bersamaan, bukan sebuah episode atau periode. Saudara-saudara, pertama kita mesti dulu mengerti keberadaan Allah. Pertama, Allah ada dan keberadaannya melintasi ruang dan waktu. Oleh karena itu dia ada tidak sama dengan adanya kita yang tidak melintasi ruang dan waktu. Maka kalau dia melintasi ruang dan waktu tetapi ada di dalam ruang dan waktu, dia datang. Tetapi dia melintasi ruang dan waktu, maka dengan sendirinya keadaan atau keberadaannya dia sudah membuat dia dekat dengan kita sekaligus jauh juga dari kita. Karena kita tidak bisa melintasi ruang dan waktu, kita terbatas, dia tidak. Ya. Allah itu ada bukan karena manusia ada, melainkan manusia ada karena Allah ada, beyond. Sehingga keberadaannya yang melebihi kita, jelas tidak bisa kita tangkap, kita pegang sepenuhnya. Tetapi kita ada karena dia, maka kita tahu dia ada dan dia mengajar kita. Nah ini menjadi satu yang saya katakan tarik menarik yang penting, di dalam posisi yang pas yang harus kita taruh dalam kita mengerti relasi kita dengan Allah. Sehingga keberadaan Allah adalah penyebab dan bukan akibat, dan adanya dia melebihi manusia dan manusianya mengenalnya sebatas dia menyatakan adanya dia. Berapa banyak yang dikenal dikatakannya itulah. Nah, pengenalan kita akan dia yang membuat kita merasa dekat kepada dia, makin mengerti tentang dia. Nah, apa yang diberikannya sudah cukup untuk kita. Tapi yang kita tahu itu bukan dia sepenuhnya. Tetap kita enggak akan pernah mengerti dia seutuhnya. Karena dia besar, dia Allah. Dia melampaui kita. Ya, tapi kita berpeluang mengetahui dia secukup yang cukup untuk kita ketahui, yaitu dia menyatakan dirinya. Nah, pertanyaannya, mau enggak kita mengenal dia sejauh dia menyatakan dirinya? Disitulah kita mengenal kedekatan itu dengan dia. Nah, jadi bagian ini menjadi satu bagian yang harus kita pahami, dua sisi yang bergerak terus, ya. Yang disebut selalu dengan istilah paradoks, dia jauh, yes, dia dekat, yes. Dua hal yang berlangsung bersamaan, bukan periodikal. Ya, ini mesti kita ngerti. Ya, nah saudara-saudara, dalam Yeremia 23, ungkapan itu sudah ada, dan Yeremia itu di PL, bukan? Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah dari yang jauh juga. Artinya Allah yang dekat, kau boleh dekat dengan aku dan mengatakan apa yang kau rindukan. Tetapi tolong, aku juga Allah yang jauh. Artinya kau harus mempunyai rasa takut, bukan sekedar akrabnya itu saja. Ya, supaya kau tahu, kau tidak sewaktu-waktu bisa untuk melakukan apa yang kau mau lakukan. Kecuali aku berkenan. Ya, untuk menyatakan dan melakukan apa yang mau. Ya, kau lakukan berdasarkan ketetapan Tuhan itu. Oleh karena itu, maka dikatakan sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masa akan aku tidak melihat dia? Dia dekat sekali, artinya kita tidak bisa menyembunyikan diri dari dia. Tapi dia jauh sekali, kita tidak bisa seenak-enak kita datang pada dia. Makanya dikatakan, dia setia dan adil adanya akan mengampuni dosa kita kalau kita mengakunya. Dan Yesaya berkata, sesungguhnya tangannya tidak kurang panjang menolong kita, matanya tidak kurang awas untuk melihat kita, dan telinganya tidak kurang untuk mendengar kita. Tetapi, apa yang membuat kita terpisah dari dia? Dosa kita, dia menjadi amat sangat jauh. Dia tidak mau mendengar, dia tidak mau melihat. Karena kita tidak memenuhi kesuciannya. Maka sebetulnya jauh dan dekat itu menjadi pengalaman kita. Ada waktu di mana kita merasa sepertinya sulit sekali berdoa. Jauh dari Tuhan. Ada waktu di mana kita merasa kita dekat dengan Tuhan. dan jauh dekat terjadi karena sikap hidup yang salah, yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Ya. Tetapi ada waktu di dalam hidup kita yang lempeng lurus seperti Ayub. Dia mulai bingung, di mana Allah itu? Dan Daud pernah bergumul, "Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang menjadi kalimat Yesus di atas kayu salib juga. Ada waktu pergumulan di tengah kebenaran hidup pun terjadi untuk mengupgrade situasi iman kita. Maka kita sangat beruntung merasakan jauh dan dekatnya Allah dalam konteks yang benar itu. Ya. Oleh karena itu, Tuhan ya tidak akan tidak akan tidak. Artinya dia berkuasa, dia bisa memenuhi langit dan bumi. Maka dia bisa ada hadir di sini dan ada di sana. Dia di sana tapi juga di sini. Di langit sana jauh banget, di bumi sini dekat banget. Ya. Jadi Alkitab sudah mengindikasikan seluruh hakikat itu dalam diri kita. Begitulah seharusnya kita bersikap pada dia, respek yang tinggi. Jadi tidak sembarang. Gereja sekarang cenderung sok akrab sama Tuhan ya. Dekat, ngobrol ini. Betul, tapi tolong jangan kurang ajar. Makanya kecenderungan gereja sekarang dalam doa pun sopan santun terhadap Tuhan itu dalam tanda petik sudah gak ada lagi. Allah pun diatur. Bukan lagi mau tahu apa yang mau Allah mau, tapi apa yang saya mau. Nah, itu memang pengaruh dari postmodernisme yang ngaco di dalam pemahaman doktrin tentang kedekatan dengan Allah. Sehingga ada satu orang pernah bilang sama saya, "Pak, katanya kita ini sahabat apa? Sahabat Tuhan ya, sahabat Yesus, bukan hambanya," katanya. Saya lagi bingung, lo maksudnya sahabat sama hamba bedanya apa ya? Oh, kalau hamba itu kan diperbudak, Pak, diatur-atur. Kalau sahabat itu kan dekat. Oh, jadi kau enggak bisa diatur Tuhan lagi rupanya. Udah enggak bisa kau disuruh-suruh Tuhan. Karena sahabat, jadi Tuhan minta tolong sama kau gitu. Saya pikir-pikir kacau ya. Ngawur setengah mati. Kita sahabat, yes, karena dia upgrade sama dia. Tapi kita hambanya, yes, kita harus melakukan apa yang dia mau. Dia bilang, kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kalau teman kagak gitu, atuh, bikin orang susah aja ya. Mesti memahami konteks itu dengan utuh. Nah, yang repot kalau orang mau mengupgrade dirinya dengan cara yang salah, akibatnya dia kehilangan nilai yang semestinya. Nah, mari kita lihat apa yang transenden, apa sebetulnya maksud daripada imanen. Transenden itu adalah secara umum berarti Allah yang sangat jauh, tidak terjangkau, tidak terhampiri oleh manusia. Dan memang iya, karena dia maha dalam dirinya. Dia pencipta, tidak sama dengan kita. Dia transenden sangat jauh, iya jelaslah dia di surga sana, kita di bumi sini. Bahkan ketika sebelum jatuh dalam dosa pun, kita tidak tinggal bersama-sama dengan dia dalam satu ruangan begitu. Karena dia lintas ruang. Dia tidak bisa dikurung oleh ruang. Malaikat itu makhluk roh. Bisa kemana saja. Tapi tidak bisa saat bersamaan ada di mana saja. Makanya jumlah malaikat banyak. Allah yang satu itu bisa kemana saja dan di mana saja pada saat yang bersamaan. Malaikat bisa kemana saja. Bisa di mana saja. Tetapi tidak saat yang bersamaan. Tetap berbanding kita malaikat unggul, tapi berbanding Allah, ya di bawah. Maka sudah pasti kan, dia maha yang tidak terjangkau. Sudah pasti dia jauh dalam konteks itu. Karena itu takutlah, gentarlah kepada yang jauh itu. Mengerikan itu, hati-hati kau, kan gitu bahasanya. Maka selalu dibilang takutlah akan Tuhan Allahmu. Maka berbahagialah orang yang takut akan Allah. Gak ada ayatnya, berbahagialah orang yang berani sama Tuhan. Gak ada ayatnya itu ya. Takut memang harus kok. Tapi jangan takut pada setan. Kita terbalik-balik sama setan, takut sama Tuhan kurang ajar ya. Jadi terbalik-balik sebetulnya pemahaman kita, logika kita akan kebenaran itu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Yang kedua, Allah yang bertata di surga mulia bukanlah dunia yang berdosa ini. Kita ada di sini, dia di sana. Ingat, sebelum jatuh dalam dosa pun Allah tidak bertata di Taman Eden. Dia tidak tinggal di situ. Dia beyond, dia melintasi ruang dan waktu. Dia tidak perlu ruang untuk tempat dia tinggal. Manusia yang perlu ruang untuk tempat dia tinggal. Maka saya suka Paulus ketika mengkritik orang-orang di Yunani. Allah tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Siapa dia? Dia lebih hebat dari apapun. Dan bagaimana engkau bisa menyediakan tempat terhadap dia? Maka dikritiknya lah orang-orang di Yunani. Kalau kau bilang Allah itu dewa, itu besar, kenapa kau taruh dia dalam ruangan kecil begitu? Logika sederhana yang sangat matematis. Kalau kita ada dalam ruangan ini dan masuk, berarti ruangan ini lebih besar dari kita. Betul dong? Bisa menampung kita. Kalau enggak bisa. Coba pintunya kecil, kita gede, enggak bisa masuk. Maka ruangan ini lebih besar dari kita. Kita diatasi oleh ruangan ini. Kita di bawah ruangan ini. Kita masuk dalam ruangan ini. Ruangan ini berkuasa atas kita. Tuhan enggak ada yang bisa mengurung dia. Jadi kalau kita bilang dia di kerajaan sorga, lalu kita bilang kerajaannya, lalu ada jalan di sana, enggak usah bayangkan kemudian seperti jalan apa, seperti hidup kita sehari-hari. Sehingga kalau kita mau pergi ya mesti lewat jalan. Kalau lewat sungai enggak bisa dong ya. Tenggelam kan gitu. Tuhan enggak begitu. Ya. Sehingga apapun bagi dia adalah jalan, apapun bagi dia adalah injakan kakinya, apapun. Buat kita enggak bisa begitu. Apapun tergantung fungsinya apa. Air buat kita ya air, darat buat kita ya darat, enggak bisa semaunya. Ya. Nah, jadi itu membuat kita sangat amat luar biasa berbeda. Ya, di dalam kemuliaannya yang di surga, di kita di dunia yang berdosa, dan Allah maha dalam hakikatnya. Dia tidak terbatas seperti manusia. Hormatlah, takutlah. Ya, manusia tidak bisa melihatnya karena manusia akan mati karena melihatnya. Wih, mengerikan sekali. Sikap orang Israel pada sisi tertentu di dalam kebebalannya menarik. Bagaimana mereka mengekspresikan rasa takut ketika Allah mau datang. Musa! Kaulah yang berbicara pada Allah, jangan kami. Ketakutan mereka semua ngumpet. Kalau jemaat sekarang lain, semua lembah-lembah mau ke depannya. Aku dong yang ngomong. Buset, gak tahu diri amat. Semua berani untuk melakukan tanpa mau memeriksa diri. Ya, itu yang jadi repot kita sekarang. Jadi kelayakan yang overestimate. Sampainya tidak lagi tahu bagaimana menempatkan diri dengan tepat dalam hidup ini. Ayo kita belajar yuk melayani Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita punya fighting spirit yang kuat dan baju dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Lakoni itu. Jangan menyerah. Ya. Penting. Tidak ada yang rugi ketika kita bekerja keras. Yang makin bagus kita juga kok. Kalau kamu sering melakukan sesuatu, banyak melakukan sesuatu, kamu tahu banyak. Kalau kamu tahu banyak, bahagia kan? Yang tahu kan kamu, itu kan pengetahuan punyamu. Waktu pertama 1 jadi 2 memang sakit. 2 jadi 3 sakit, tapi waktu 3 punyamu, orang tanya dari 3 muda. Ya. Bagi saya seperti yang saya suka bilang, menyiapkan PowerPoint adalah kesulitan saya technically-nya. Tapi materinya, otak saya ini sudah gerubu-gerubu kan ini. Di samping materi saya sudah numpuk, saya tinggal kontak-ganti, mau pindah-pindah, mah gampang setengah mati. Bapak pintar ya, Bapak hebat. Bukan, salah kamu. Saya kerja dari dulu dan otak saya yang ada ini saya pakai untuk Tuhan. Dan Tuhan menambah-nambahkannya. Apakah engkau bisa? Bisa kalau kau pakai. Tapi kalau terlalu banyak malasmu, terlalu banyak excuse-nya, enggak akan kita pintar-pintar. Saya selalu suka pepatah dunia yang seringkali lebih bijak dari kita ya. Orang China bilang Allah bisa karena biasakanlah dirimu melakukan, pasti bisa. Saya selalu belajar kalau lihat di Mangga, apa dulu, bukan sebelum Mangga 2 lah ya, kota dulu ya. Kalau kota itu kita masuk, mau belanja itu pasar pagi dulu, itu kan kiosnya kecil-kecil ya. Tapi kotanya barang apa aja ada, padahal kita ngeliat gak ada. Itu sincek sambil ngomong, iya nih tangannya begini-begini, masuk keluar tuh barang. Gila nih otaknya, memorinya hebat banget tuh. Jadi secara stok inventory, karena saya pernah kerja dan saya belajar itu semua. Kalau kita mau taruh stok di gudang, ya, 500 item aja, ngingetnya udah gak gampang tuh. Misalnya L1 baut, L2 mur misalnya ya, L3 ukuran ini, L4 kita taruh lokasi, kita lihat di komputer. Oke, cari apa? Baut nomor berapa segini-segini. Klik, oke ada di L3. Kan gitu kan? Kita ke L3 pergi, ambil. Itu orang gudang. Ya. Tetapi sinca ini kagak ada L3, L2, L4-nya, tangannya aja yang masuk. Tuh tangan kayak punya mata aja tuh. Tarik. Kita kagak lihat barangnya, toto keluar aja tuh barang. Ada juga, iya bener sinca ini. Tapi kok enggak ada kayaknya sinca ya? Iya, lu mau berapa? Kita mau perlu 3 nih. Gua juga ada 5. Mana? Taunya plastik, 6 lapis ke belakang. Di otak dia kerekam semua itu. Kenapa? Pinter dia. Belum tentu. Tapi itu toko dia, dagangan dia, hidup mati dia. Dia cintai habis-habisan. Dia mau tahu. Kalau gak mau tahu, ya suek kita. Maka orang tua zaman dulu, sendok 1, tidak di situ, dia tahu itu. Orang tua zaman sekarang, 5 hilang pun dia gak tahu. Karena yang ngurusin pembantu semua, masa bodoh. Salah! Maka kalian kalau tidak tahu isi dapurmu, ingat kau belum lulus jadi istri. Istri harus tahu itu. Tapi kan yang kerja pembantu saya. Betul, tapi rumah itu rumahmu. Barang itu barang-barangmu, kau harus tahu. Tidak boleh pembantumu lebih tahu dari kamu. Ironis ya. Kita mesti mau tahu. Nah itulah kita belajar, sehingga di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita pun akan bertumbuh dan belajar sama-sama. Mengerti, memahami apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Sehingga kita makin mengenal dia, makin mengerti dia, makin bertumbuh terhadap dia. Sehingga kita makin tahu menempatkan diri kita. Sedikit belajar, sedikit tahu, pasti kurang ajar. Banyak belajar, banyak tahu, kita akan jadi bijaksana. Dan hiduplah takut akan Tuhan itu. Allah yang imanen, ya, ini kelewatan satu kayaknya. Oke, jadi implikasi dari Allah yang transenden tadi adalah Allah maha sempurna, bersifat absolut, berdaulat, ya. Maka sudah seharusnya kita berserah sepenuhnya. Menurut saudara Allah maha enggak? Maha. Kita maha tidak? Jadi sudah jelas sebetulnya kita mesti tunduk enggak sama dia? Takut enggak sama dia? Tapi takut gak kita dalam hidup kita kepada dia? Takut. Tapi pernah melanggar perintahnya? Tapi takut. Ah, bohong juga kita ini. Kalau takut pasti tidak melang. Kalau di Eropa saudara, betul ya, mental kita tuh begitu di jalan. Waduh, gak berani sembarang. Gak ada polisi pun kerekam habis kita. Parkir gak ada yang lihat nih. Saya pengalaman waktu sama satu orang. Ya begitu gara-gara kita udah buru-buru, ya udah ada Pak, gak apa-apa. Sebenarnya gak boleh Pak, tapi udahlah keburu, masuk. Jadi gak normal masuknya begitu, agak sedikit badannya keluar. Selesai. Ya, udah ada denda situ. Kena dia 400, Deutschmark waktu itu 400 euro, 400 berapa sekarang? Kali 20 ribuan lah kira lebih ya. Mateng, gila saya bilang, gak salah nih. Memang salah sih Pak. Lah terus gini gimana? Ya bayar Pak, udah lo sobek aja. Dasar Indonesia kita keluar. Emang gimana dia tahu? Waduh Pak, habis. Ini semua tercatat, kerekod di komputer. Kalau di Indonesia memang iya. Mobil siapa juga bisa gak jelas. Yang jelas pun bisa kabur. Hanya dikirim sama dia kantor pos. Gak ketemu polisinya? Enggak. Ah, itu kan cuma tukang parkir. Eh sorry Pak, semua teratur. Menteri pun gak akan berani kalau begitu. Kalau di Indonesia, situasi membuat kita gak pernah takut, tuh gak pernah pusing. Kadang-kadang konyol ya, kelewatan. Ya. Tetapi itulah hidup, saudara. Sehingga bagaimana kita melakoni hari-hari kita, hidup kita, kita mesti belajar terus memahami. Sehingga kalau kita melihat satu pola yang kita lakoni, tidak tahu diri tadi yang saya bilang selalu mendengar, dekat, begini jadi kurang ajar. Akhirnya memang sopan santun kita bertuhan itu pun hilang. Mindset kita mempengaruhi. Nah, itulah pentingnya doktrin. Allah tidak mungkin terjangkau sepenuhnya oleh teologi manusia yang sangat terbatas. Ingat, ketika saya khotbah saya tidak 100% benar. Harus hati-hati ya. Yang benar apa? Alkitab. Waktu Alkitab menurut Big Man Sirait, itu bisa benar bisa enggak tuh. Ya. Begitulah kita memahami misalnya teologi reform. Teologi reform itu bukan teologi yang benar 100%. Mendekati kebenaran. Yang paling mendekati memang teologi reform. Itu paling mendekati. Tapi tidak sama dengan kebenaran itu. Kebenaran adalah apa? Alkitab itu. Tapi kalau Alkitab menurutku, udah tafsirku itu kan. Nah, itu mesti diuji. Betul enggak? Oh, betul. Betul enggak? Oh, betul. Ada bagian-bagian yang bersifat kita bisa berbeda. Ya. Kalau saudara berdiskusi dengan saudara saya, saudara mengalami problem, kita ngomong aja belum tentu saudara sepakat dengan saya. Karena saya tidak mengalami persoalan itu, saudara lagi ngalamin, itu pun sudah punya pengaruh terhadap keputusan yang mau diambil. Minimum saya lebih enteng membuat keputusan kan, karena saya gak terlibat, cuma advice aja kok. Tapi engkau yang punya problem pasti lebih serius. Loh iya, kalau gini nanti gimana? Ada waktu di mana saya juga nggak bisa jawab, ya nggak tahu, tergantung kamu kuat apa enggak. Artinya akhirnya jawaban itu kamu lebih tahu dari saya cuma nolong kamu untuk mempunyai pertimbangan. Itulah hidup, betapa kita tidak mempunyai kemutlakan. Saya tidak punya, saudara tidak punya. Makanya pendeta khotbah, 1001 kemungkinan itu salah. Maka kalau Tuhan pendeta bilang, Tuhan ngomong, Siapa bilang Tuhan ngomong? Dia yang ngomong, Tuhan ngomong. Malaikat pun bingung, padahal Tuhan gak pernah ngomong. Sampai malaikat bilang, gila kali orang ini. Berani kali ngomong, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Malaikat aja takut. Gak berani nambah, gak berani ngurangin. Yang berani nambah ngurangin itu pendeta doang itu. Tapi bukan pendeta yang di sini ya. Kalau kita mah takut deh, tahu kita goblok, tahu kita bisa salah. Ini gak mau sembarang. Kalau menurut pendapatku, ya pendapatku. Karena Rasul Paulus saja saya suka baca Alkitab. Itu firman Tuhan berkata, lalu Korintus, ini aku bukan firman Tuhan, menurutku. Wah, keren loh, dengan segera kita bisa baca tuh. Mana yang memang Tuhan ngomong kepada dia dan mana yang dia ngomong. Dia gak atasnamakan Tuhan tuh. Rasul. Yang sekarang suka atasnamakan Tuhan. Ya namanya apa? Bisul. Sama sisulnya gitu ya. Yang ketiga, keselamatan bukanlah usaha, karena itu tidak mungkin digapai, melainkan anugerah. Jauh sana sumbernya itu. Mana bisa kita capai? Maka kalau kita dapat karena apa? Diberi. Yang jauh itu datang ke kita. Kita gak bisa ke sono. Dia yang kesini. Ya. Relasi manusia dengan Allah adalah atas dan bawah. Sehingga manusia harus takut dan hormat. Memang dia di atas, kita di bawah. Gak pernah kita selevel. Kalaupun kita jadi sahabatnya adalah apresiasi terhadap kehidupan kita. Dijadikannya kita anak-anaknya. Dijadikan kita sahabat-sahabatnya. Itu adalah gambaran. Tapi sampai mati pun tidak sama kita sebagai anak Tuhan. Dengan Yesus anak Tuhan. Waktu berinkarnasi itu. Beda. Kita anak-anak majemuk. Kristus itu the only one. Dalam keanakan itu pun beda. Tapi penyebutan anak sama seperti kalau kamu dekat seseorang, kita anggap ini sudah seperti anak sendiri ya. Bagaimana nak, kita gini, kita padahal bukan anak kita sih. Namanya itu kedekatan. Begitu juga sahabat. Mana bisa semua orang jadi sahabat kita, kecuali sudah lama jalan kan? Sudah kenal betul, ngerti betul, oh ini sahabat, kan gitu. Definisi itu mesti jelas satu. Ya. Jangan hanya karena ketemu sekali, lalu foto samping-samping bilang kenal. Enak aja. Maka kalau saya pikir ya, semua orang rajin sekali foto sama presiden kan. Wah langsung dekat. Karena hari ini saya juga berasa, tiap kemana sekarang sering, papa foto dong, sampai saya bingung, emang gue siapa? Gak tahu kenapa orang merasa bangga foto dengan Bingman Sirait. Saya juga gak ngerti. Tapi yang di sini pada kurang ajar, gak pernah minta foto bareng-bareng. Ah udah biasa ini gue ketemu. Pasti beda kan? Saudara biasa ketemu saya, makan, jalan, ngobrol. Jadi gak rasa penting harus foto bareng. Tapi yang gak pernah ketemu jarang-jarang, pasti minta foto. Kadang-kadang saya kemarin juga ada pernikahan temen. Ada rombongan dari luar kota. Waduh Pak, kita juga ada. Ya, Pak Bingman, Pak Bingman. Waduh, saya cuma lihat di TV, lang darang lihat. Kapan lagi ke sana, Pak? Ya, next. Papa foto dong, Pak. Ya udah, ya kita foto kan gitu. Nah, lalu ya selesai foto ya kita jalan. Cuma saya cuma selalu berpikir. Nah, itulah kita kalau minta foto pasti karena tidak dekat dan jarang ketemu kan. Kalau sudah dekat kan enggak begitu-begitu amat ya. Maka kalau kamu ribut, aku sahabatnya, aku kawannya Allah. Ah, berarti kamu kurang dekat ya. Kalau sudah dekat gak usah cerita itu, lakukan dah. Sampai orang juga tahu, oh, itu temennya itu. Itu sahabatnya Allah itu. Karena dialah, bukan, simple. Jadi jangan diomong-omongin begituan. Ya, makin banyak diomongin, makin gak karu-karuan. Apalagi tidak terlihat dalam tindakan hidup. Itu orang yang gak yakin itu sebetulnya. Maka menyebut-nyebut dirinya sahabat Tuhan. Ya. Kemudian bagaimana menyadari Allah berkarya secara supranatural dalam hidup kita. Ingat, transenden. Yes, supranatural dia bisa menggarap sesuatu yang melebihi pengetahuan kita. Oh, dia bisa tolong kita. Jadi gak bisa sekedar kita masukkan ke akal kita. Tetapi, dia juga imanin nanti ya, ini saya perlu garis bawahi. Jadi masuk akal juga. Ketika supranatural terjadi, akhirnya kita bisa mengerti dengan natural. Karena dia memberikan penjelasan why. Thanks God. Gak tahu aku bagaimana bisa sembuh. Tapi aku tahu betul dia menolongku. Wah, indah ya. Sehingga saya berasa dan bisa menjelaskan. Ya, ini yang penting. Allah yang imanen. Imanen secara umum berarti apa? Sangat dekat, terjangkau, terhampiri oleh manusia. Tetapi jangan lupa Allah yang imanen adalah Allah yang hadir dalam kehidupan manusia. Yes, dia ada bersama dengan kita, dia pimpin kita. Dia yang memberi Israel makan dan minum. Dia yang membawa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dia adalah Allah yang masuk ke dalam ruang dan waktu dan terlibat di dalamnya di kehidupan sehari-hari umat. Di kehidupan sehari-hari orang percaya, dia ada di sana. Dia terlibat di sana. Betapa luar biasanya dia. Nah, ini harus kita pegang, ini harus kita pahami, saudaraku. Ini harus kita mengerti bahwa dia jauh, yes. Dia dekat, yes. Dia dekat, yes. Tapi dia jauh. Santunlah. Berserulah padanya. Tapi umat, takutlah akan dia. Dia Allah yang masuk ke dalam ruang waktu tadi, terlibat di dalamnya, dan kita bisa merasakan kehadirannya dan menikmati persekutuan dengannya. Ya. Musa seringkali kebingungan menghadapi Allah dan apa yang harus dihadapi sehari-hari. Tapi Alkitab menggambarkan secara indah, secara jujur, bagaimana kebingungan Musa itu ya. Tuhan, gimana sih kau suruh aku mimpin bangsa ini, tapi begini nih. Kau suruh begini, tapi begini. Kenapa begini? Oh, dia stres berat. Makanya kalau kita mau melayani Tuhan, bukan hal gampang. Saya gak habis ngerti kalau semua orang terlalu mudah mengerti apa yang Tuhan mau. Bagi saya itu mendowngrade Tuhan. Kadang-kadang kita banyak gak pahami. Ya. Saya entah berapa kali menghadapi pertanyaan, Pak, kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Tuhan sayang kita apa enggak? Jelas jawaban saya, pastilah Tuhan sayang kalian. Tapi kenapa begitu? Kenapa begini? Oh, Tuhan mau yang terbaik. Mana baiknya? Kenapa kita enggak bisa lihat baiknya mana? Enggak gampang ya. Maka jawablah secara jujur. Ketika aku di posisimu, dan aku pernah mengalami itu, aku pun bertanya-tanya itu. Tapi ketika lewat, maka kagetlah aku betapa bodohnya pertanyaanku. Tetapi di dalam keterbatasanku, pertanyaan itu wajar. Namun, dalam kedaulatan Allah yang besar, pertanyaan itu bodoh, betul gak? Iya dong, kalau Allah Maha kan gak mungkin salah apapun. Ngapain saya pertanyakan dia? Tapi saya kan bodoh, saya kan terbatas. Saya gak tahu, jadi saya mempertanyakannya. Imanen, transenden, transenden, iman. Allah itu hadir. Tapi dia memampukan kita dari ketidaktahuan untuk memahami apa yang akan Allah kerjakan. Namanya dia tidak pernah membiarkan apapun datang melebihi batas kemampuan kita. Luar biasa ya. Maka di situ ada pembelajaran-pembelajaran nilai yang sangat tinggi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Implikasi dari iman itu adalah Allah Maha hadir, maka manusia sudah seharusnya bersyukur dan berpengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan itu. Ya, karena dia Maha hadir. Bersyukurlah, berpengharapanlah. Dia menyatakan diri secara umum dalam berbagai kemungkinan, ilmu, budaya, dan lain-lain. All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran di kolong langit ini yang bukan dari Allah. Tetapi tidak semua mendapat kasih karunia mengenal Allah yang benar itu. Kristus itu. Tuhan beri matahari kepada siapa? Semua orang terima anugerahnya. Tapi tidak semua yang menikmati matahari percaya dan menerima Yesus Kristus. Maka bersyukurlah kita. Tapi jangan sampai kita bilang kita kenal Yesus, tapi lebih bodoh dari orang yang tidak kenal Yesus. Sehingga dia lebih pintar dari kita menjalani hidup ini. Kan jadi aneh. Kenapa bisa dia lebih pintar? Padahal dia gak kenal Tuhan. Alkitab bilang, takut akan Tuhan apa? Permulaan. Mana pengetahuanmu kalau memang kau takut Tuhan? Pasti kau lebih dari orang lain. Maka hidup kita penuh perkelahian. Imanen, transenden. Saya bagaimana ya? Saya memahami enggak? Saya merasa enggak? Saya mesti fight. Saya mesti lebih. Saya mesti berkelahi. Kalau ada orang tanya saya, Pak, kenapa sih mau pelayan kerjain ini? Kenapa mau kerjain itu? Kan capek, ngapain? Padahal banyak sebetulnya yang bisa lakukan, dapat enak, lebih jauh, sendiri, nyaman gitu ya. Saya selalu jawab sederhana. Kalau saya bisa tolong orang dan orang itu bahagia, kamu tahu yang paling bahagia siapa? Saya bukan orang tolol. Nangkap maksudnya? waktu aku menolong seseorang, orang tolol kalau dia pikir dia bisa bahagiakan orang lalu dia susah. Nanti ya, orang bijak akan ngerti, tolonglah banyak orang dan kau akan tahu apa arti bahagia ketika dia bahagia. Itu blessing, jadi ngapain berhenti? Layanilah Tuhan, jangan kau pikir kau capek banting tulang lakukan ini. Omong kosong itu, layanilah dan puaslah kau, karena dia akan memberi kepuasan batin bagimu. Hanya orang bodoh yang tidak mau menjalankan tugasnya. Nah, iman yang transenden itu harus terjadi begitu tuh dalam hidup kita. Kenikmatan yang luar biasa, saudara. Tapi lakoni. Disiplin. Ya, lakukan yang mesti. Sehingga di dalam segala sesuatu, bagaimana kita memahami, ya, sehingga Tuhan bisa pakai siapa saja atau apa saja untuk mewujudkan rencananya. Ya. Tuhan bisa memakai apa saja, iya. Ayam pun bisa dipakainya untuk kemudian mengingatkan si Petrus. Keledai bisa dipakainya mengingatkan si Bileam. Entah apalah nanti dipakainya untuk mengingatkan kita. Tapi jangan sampai lah ya, kalau anjing menggonggong, kenapa kamu? Hong, hong, hong. Lama-lama kita ngerti, belum baca Alkitab. Kan gak enak amat gitu loh. Jadi si Blacky yang ingatin kita, kita belum baca, belum saat teduh. Kan gak enak amat rasanya. Ya, itu Alkitab kalau dilatih ya, tiap kali ikut saat teduh, pagi kita bangun, coba deh kita tidur, dia tarik-tarik kan, diajak ke sono. Dia taunya ke tempat itu tiap pagi itu. Dia tahu buka Alkitab ini, tapi dia gak tahu sedang apa yang kita lakukan. In the memory, berdasarkan insting dia bekerja, lebih lagi mestinya kita yang tahu dengan nilai-nilai. Ya. Karena itu sadari juga Allah bekerja secara natural. Kamu bisa ngerti, kamu bisa tahu, natural. Jadi bukan sekedar supranatural, tapi juga natural. Tapi awas loh, bukan sekedar natural, tapi juga supranatural. Tuhan suruh kita berobat, pergi ke dokter, itu natural kan ya. Tapi sembuhmu kau makan obat itu. Bisa gak makan obat itu orang gak sembuh? Kenapa sembuh? Nah disitu pemeliharaan Tuhan itu yang kita sebut supranatural. Yang kita gak bisa lihat. Natural kita lihat, ada obatnya kita makan. Tapi yang supranatural kita gak bisa lihat. Wih, keren ya. Di situ kita mengerti kehendak Allah. Di situ kita belajar. Nikmati semuanya bagaimana ya keberimanan, kedekatan kita dengan Tuhan itu apa namanya menjadi bagian yang membuat kita mengalami hubungan yang supranatural. Tapi waktu kita bisa memahami dia, bercerita tentang dia, itu jadi natural. Ingat ya, seluruh keimanan kita sangat masuk akal. Tidak ada iman yang tidak masuk akal. Ya, jangan selalu lupa. Allah itu besar. Mana masuk akal, Pak? Justru masuk akal kalau dia tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau dia masuk akal. Itu baru masuk akal kan? Masih belum bisa hafal. Maka logika sangat kuat setengah mati. Thanks God. Indah ya. Sehingga ketika logika ini gak mampu nangkap pun baru kita tahu. Itulah yang harus ditangkap. Ketidakmampuan menangkap tadi. Taulah saya terbatasnya saya. Tapi saya tahu waktu saya terbatas. Itu benar dan bukan salah. Itu anugerah dan bukan malapetaka. Wih. Padahal ketika kita merasa itu kan kayaknya aduh aku gak tahu, aduh aku begini kan gitu kan. Betapa hebatnya, betapa bahagianya. Dan Allah yang imanin itu menyatakan puncak keimanenannya. Dipeliharanya Israel, dia jalan, inilah anakku kan begitu. Tetapi kemudian menjadi aktual dalam pengertian tersentuh. Padahal Allah kan tidak tersentuh, tapi tersentuh di mana? Di Yesus Kristus. Sehingga ketika dikatakan berita anak dara ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel yang berarti apa? Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita, immanen. Itulah kata Immanuel. L-nya itu adalah kata apa? Elohim, Allah. Allah immanen kita. Allah dekat, Allah menyertai kita, bersama dengan kita. Itu Immanuel. hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Waduh, message-nya kelar banget, apa namanya, jelas banget. Ya, sehingga Yesus Kristus adalah puncak penyataan Allah yang imanen itu, yang dekat itu, yang menyatu, yang bersama dengan kita. Kalau begitu, ada gak yang perlu kita takutkan dalam hidup ini kalau Tuhan dekat dengan kita? Enggak ya. Tapi ada gak ketakutan kita pada hidup ini? Halo? Ada. Heran ya. Harus gak kita takut pada Tuhan? Takut gak kita pada Tuhan? Tapi kita langgar tadi perintahnya. Halo? Sekali-sekali. Berapa kali itu? Ya sejam sekali, Pak. Sekali-sekali. Ada lagi yang semenit sekali, 10 menit sekali, sekali-sekali sih. Sekali 10 menit, Pak. Sekali 15 menit, Pak. Sekali-sekali. Tapi memang betul ya, kalau kita pikir-pikir hidup kita ini harusnya kita takut sama dia, jadi gak takut, kan gitu ya. Harusnya kita gak takut, jadi takut. Hidup kan gak perlu takut, kan? Karena Tuhan pelihara. Eh, kita takut. Mestinya kan takut sama Tuhan ya, taat pada perintahnya. Eh, kita gak takut. Jadi sebetulnya kita ini pintar apa bodoh, saudara? Halo? Akuilah dulu. Kita ini sebetulnya pintar apa bodoh bertuhan ini? Sedang-sedang ya. Maksudnya sedang-sedang bodoh terus. Gak pernah gak sedang bodoh gitu ya. Kalau mau dipikir, saya agak keras pada diri saya. Kenapa mesti begini ya? Jadi saya berdialog dan saya marah pada diri saya. Dan itu saya lakukan. Saya gak peduli kalau sesuatu orang pergi gak mau kerjain, bodoh amat. Yang saya cek saya, mesti kerjain, saya kerjain. Bahkan kalau saya bilang nih, kalian gak mau bereskan ruangin, saya yang bereskan. Akan saya lakukan, ngepel pun saya akan lakukan. Karena aku tahu aku bukan ngepel karena kau. Aku bukan ngepel untuk kau. Dan aku tidak ngepel menunggu penghargaan. Kulakukan apa yang kursa lakukan. Karena aku tahu Tuhan mau untuk mengerjakan. Itu prinsip. Saya pergi ke Papua Januari. Karena teman-teman pada gak bisa, gak apa-apa saya pergi sendiri. Ya, kali ini saya ajak teman-teman ada yang bisa. Ada 3 orang kita akan pergi. Ya, good point. Satu lagi mungkin akan bisa berangkat. Saya bilang bagus kalau kamu bisa ikut 4. Paling gak kita mutusin untuk tanah ini oke apa enggak. Saya bisa lebih cepat. Jadi kita akan berangkat. Sehingga dengan demikian semua bisa kita bereskan dan kita selesaikan. Tetapi kalau misalnya gak bisa gimana, Pak? Ya saya berangkat sendiri. Emang kenapa? Ya. Saya percaya Tuhan mengendalikan situasi. Gak ada yang salah. Kita yang terlalu bikin masalah. Oh, ini cuma saya yang kerja, yang lain enggak. Enggak apa-apa. Itu kehormatan buat kau. Kau bodoh amat, orang lain lari, biarin saja. Tapi tolong kerjaanmu yang rapi, yang bagus. Kalau perlu itu kerjaan 5 orang, kau kerjakan sendiri tetap rapi. Kau yang terima berkatnya. Kenapa? Karena natural ya, natural nih. Kamu sudah pengalaman mengerjakan sendiri kerjaannya 5 orang. Natural kamu udah jago. Betul enggak? Kan jadi pengalaman kerja kita itu kan jago kan? Ini kerjaan 5 orang, kamu bisa? Sudah pengalaman. Sudah pernah. Bukan bisa janji lagi. Sudah. Jadi milik kita kan? Tapi secara supranatural, kenapa kamu bisa kerjakan 5 orang sendirian? Tuhan menolong. Ketika selesai, jadi natural. Catatan sejarah. Mother Teresa itu, waktu digantikan posisinya, 3 orang menggantikan dia untuk semua pekerjaannya. Itu masih kelimpungan jungkir balik. Tadinya dia cuma sendiri. Diganti oleh 3 orang. Sekarang udah dia meninggal diganti. Masih babak belur semuanya. Nggak nguber. How can? Kedekatan batin. Pengalaman bersama Tuhan. Ya, saya kalau ditanya, saya nggak tahu rumusannya. Pokoknya yang saya tahu saya lakukan kan gitu ya. Kok Bapak bisa kerjain ini, kok bisa kerjain itu? Jangan tanya aku itu. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Tuhan akan memberikan kepadamu kemampuannya itu. Gimana? Semua harus berjalan. Pepatah orang dunia bilang apa? Pertunjukan harus terus berlangsung. So must be go on. Jangan berhenti. Masa orang dunia gitu anak Tuhan enggak? Betul lah. Kan kita mesti selalu punya logika gitu ya. Loh anak tua, ini orang dunia katanya, gak percaya Tuhan. Mereka berani, mereka ngomong, masa kita kalah? Kalau memang kita anak Tuhan. Jadi cara kita membuktikan diri kita anak Tuhan, berbedalah dengan dunia. Jangan kalah dengan dunia. Karena roh di dalam kita lebih besar apa? Dari roh di dalam dunia ini. Nah itu yang mesti kita pikirin, saudara. Dan kita harus terus berkelahi dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Selamat menjadi pemenang dengan mental yang luar biasa, tidak menjadi pecundang yang cengeng melewati hari-hari kita. Ingat, Allah itu transenden, tapi juga imanen. Tapi dia imanen, tapi juga transenden. Ingat, Allah itu maha kasih, tapi juga maha murka. Diberikannya anaknya supaya kita masuk surga. Tapi awas kau, jahat-jahat dilemparkannya kemana? Ke? Halo? Kemana? Ke lapo tua. Ke neraka kan? Banyak yang dipanggil. Saya selalu kalau ingat itu agak apa ya? Otak saya sedikit rada buntu. Aduh, ngeri amat dia. Tetapi kemudian kalau saya pikir lebih jauh lagi, bagus dong kita ada diselamatkan. Karena seharusnya kita semua bina. Toh banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih kan bukan sedikit 1, 5 orang, 10 orang. Jumlah itu dari gereja segala zaman kan panjang. Ya. Nanti kita akan bicara gereja yang kudus, Anda'am, yang terlihat dan tidak terlihat itu kayak apa. Jam 10 nanti ya. Oke. Sekarang kita masuk di dalam apa? Waktu berkelahi ya. Mari, siapa yang mau berkelahi? Artinya membuat pertanyaan, bukan lempar sepatu ya. Ada yang mau tanya? Jadi selalu minggu terakhir ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau minggu keempat lah ya, selalu bina doktrin. Saudara dengar 1, 2, 3 misalnya ada yang konfirmasi, silakan. Nah keempat itu selalu menjadi bagian. Nah saya juga bersyukur pada beberapa rekan-rekan yang terus harus apa sudah mulai menyampaikan, dan saya selalu akan tanya pendapat orang. Mana yang oke, mana yang gak oke, saya tanya-tanya. Ini gimana, si Anu gimana. Saya tanya 4-5 orang, 6 orang yang beda-beda tipikal, dan saya bisa kira-kira simpul. Nah karena itu semua kita mesti belajar dan terus melakoni, membenahi diri kita. Hidup memang gak sederhana ya, tetapi itulah perkelahian yang harus. Oke, Anan. Terima kasih Pak. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita melihat peta situasi yang luar biasa. Itu kalau zaman yang dulu Allah menggunakan atau memakai manusia secara luar biasa. Tapi zaman kekinian ini kita melihat manusia menggunakan atau memakai Allah dengan sangat luar biasa. Ada pembalikan yang luar biasa. Pertanyaan saya begini, apakah karena mereka menganggap kataan Allah yang lain, Roh Kudus, katakan dia yang akan mengajak kita. Karena begitu dekatnya, ya orang merasa begitu, sehingga dia lupa kodratnya. Oke. Pertama sebetulnya tidak ada perubahan yang struktural atau yang prinsipal tentang perlakuan manusia terhadap Allah. Dulu sama sekarang sama. Tapi konteks yang melebar itu memang menjadi sangat luar biasa. Pengaruh media, terus cara menyatakan dirinya. Jangan lupa ketika manusia jatuh dalam dosa, semangat itu sudah memang semangatnya si Adam kan. Pengen sama dengan Allah, apa yang dilarang pun ditabraknya. Sekarang bentuknya aja yang beda. Nangkap ya? Sekarang kan seakan-akan bersama-sama dengan Allah kan. Seakan-akan menyembah Allah kan gitu kan. Tetapi sama memanipulasi ayat Alkitab. Adam pun sama. Sehingga ketika setan memanipulasi firman itu, dia amin aja. Padahal firmannya gak begitu loh. Sama sekarang. Tapi konteks yang berbeda. Sehingga perlakuan manusia ingin sama dengan Allah luar biasa. Sampai kejadian 6 saja ya, dengan bahasa kita, kita bilang Allah udah enek melihat manusia itu. Karena amat sangat berdosa. Dia hanya berkenan pada satu orang, Nuh. Dan yang diperkenannya itu pun kecolongan juga. Sesudah habis bahtera mabok dia. Mungkin terlalu lama rinduain kali ya. Sampai mabok dia, anaknya ngeliat, cari celaka. Baru baru nih manusia ini turun, nangkap ya, selesai erba kan, udah tragedi lagi. Si Ham ngeliat bapaknya. Dia ceritain lagi tuh aib bapaknya. Makanya hamburger deh. Terkutuklah dia. Dimakanlah kerjanya. Saudara bisa ngelihat itu, kalau saudara enggak bisa nangkap ya, cuma sekedar informasi ya. Itu ironi besar loh. Dunia baru bersih, baru disucikan, cikal bakalnya adalah Nuh dan yaelah cikal bakalnya begini nih, belum-belum udah skandal. Bapak mabuk, anak lihat aib bapak diomongin. Yaelah gendeng amat ini orang. Mestinya aib keluarga jangan diomongin atuh. Itu penting maksudnya. Ya, tetapi kemudian terjadi kacau balau. Nah, jadi kalau kita ngelihat kagak ada yang cocok nih manusia diselamatin sama Tuhan, betul lah. Tapi jalan terus. Israel pun sama kurang ajarnya. Udah dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, masih bikin lembu, Mas. Oke. Terus. Sekarang sami mawon, cuman enggak bikin patung lembu emas. Enggak bilang aku sama dengan Allah, judulnya diganti. Kita anak Allah, dulu saudara, sekarang udah dewasa. Udah jadi sahabat Allah. Kalau sahabat, apa juga minta dikasih. Dimanipulasi lah ayat itu. Padahal ayat Alkitab jelas, mungkin kau sudah minta, tapi tidak diberikan. Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada ayatnya itu. Ada orang bilang, doa pasti dijawab Tuhan, cuman jawabnya bisa iya dan tidak gitu kan, atau tunggu. Saya bilang juga ada doa yang gak dijawab Tuhan. Kau melihat dia, dia gak mau melihat kau. Karena dosamu. Kau memang berdoa sama dia, tapi doamu salah. Karena self-oriented, dia gak mau kasih. Beda kan? Dia dengar doamu, tapi kau belum waktunya, suruh tunggu. Dia dengar doamu yang itu perlu, segera dikasihnya. Tapi dia kagak mau dengar doamu karena dosamu. Dia cut. Jadi jangan GR dulu. Bisa jadi kita berdoa sama sekali dia gak mau tahu. Nah, sehingga di dalam bagian yang jelas di PL itu pun ternyata tabrak, sampai kemudian jadilah kita sekarang. Yang kedua, kita gak mau nyebut kita Allah, itu siapa namanya si Adam kan, pengen sama dengan Allah. Tapi kita gak nyebut, cuma kita bilang apa? Jadilah seperti imanmu, kita pelintirlah ayat itu. Padahal jadilah seperti imanmu adalah iman yang terikat kepada siapa? Allah, iman yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Lalu iman kita itu sama dengan kehendak kita. Kacau balau lah. Lalu apa yang kita bilang percaya sama dengan sugesti. Rusaklah semuanya. Kalau percaya adalah apapun yang Tuhan lakukan, amen. Itu percaya kan ya? Bukan apa yang maunya kita. Ayo kamu bersedia, kamu sih yakin apa yang kamu mau Tuhan pasti berikan. Loh, ini jadinya sih mau saya atau maunya Tuhan? Iman itu dicolong lagi. Nah, jadi yang sekarang ini pembahasan karena memang konteks yang berkembang ditambah pertemuan kita dengan postmodernisme, modernisme sebelah dia ada modernisme, ada postmodernisme gitu kan. Kalau dulu kan eranya masih cuman gnostik, ya kaitan-kaitan benturan itu filsafat-filsafat Yunani kuno yang sekarang makin gila. Sehingga makin mirip tapi sama saja barang palsu. Maka pergumulan kita sama. Persis seperti kalimatnya Yosua. Ketika kemudian bangsa itu sudah selesai kan ya. Dari mana? Mesir masuk ke tanah mau pensiun lah si Yosua. Waktu itu pangkatnya apa Pak Pane? Sudah let call dia? Atau sudah let general lah ya? Jenderal-jenderal bintang 4 lah Yosua kan? Setelah saya berdiri dia bilang begini. Kalian ingat pidatonya? Siapa yang ingat? Ayo pidato Yosua, ini penting. Apa katanya? Hah? Itu kalimat Yosua apa kalimatmu? Oke. Okay. Kau juga mesti begitu maksudnya. Itu Yosua apa bukan saya? Habis itu kita ngomong, itu Yosua apa? No. Itu harus jadi kalimat kita. Hei kalian orang Israel. Kalau kalian mau beribadah kepada Allah orang Amori, Allah orang Amsana seperti nenek moyangmu, silakan. Pilih. Mau kau ke situ, silakan. Wih hebat ya pidatonya. Enggak boleh, enggak ada begitu dia. Tetapi aku dan sesi rumah tangga aku akan beribadah kepada siapa? Allah yang hidup itu. Orang Israel berteriak, tidak jauhlah dari kami beribadah kepada berhala-berhala itu. Bagus. Tetapi kalimat Yosua mengingatkan kita. Orang boleh berhenti pelayanan, Orang boleh tidak ini, tidak itu, kau tidak boleh. Kalau aku dan seisi rumahku jangan. Kalau anakku yang begitu kutampar itu. Jangan kurang ajar kau, masuk pelayanan. Mungkin dia nangis-nangis, lebih baik saya tampar dia. Dia tidak boleh meninggalkan apa yang mesti. Karena anakku adalah anakku yang sedang berproses. Namanya juga anak ya. Enggak selalu seperti di kita langsung dewasa. Tetapi dia harus tahu, itu mesti. Nah, sikap itu menjadi mengagumkan bagi saya dan selalu saya ingat. Yes, aku dan seisi rumahku, orang lain boleh belok. Kami tidak. Itu orang Israel sampai di tanah perjanjian. Artinya, ketika mereka mulai mau memasuki era berikut nih, hidup di sana, kan udah selesai berperang tuh kan, udah dapat semua, udah dibagi-bagi tanah. Udah dong, itulah start hidup mereka, jangan menyembah Allah lain. Kejadiannya apa? Nyembah juga. Sampai sekarang kan. Terpaksa lagi kita ingat kalimat Yosua. Ayo berteriak, dunia ini boleh ke berhala, mau ke posmu, silakan. Tapi aku tidak. Aku dan seisi rumah tangga. Itu sebab gereja ini. Saya berkelahi bergereja di sini. Saya tahu apa yang enak buat orang lain. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya teman-teman yang setia, yang beriman sungguh. Saya tidak berdoa banyak orang. Kalau yang setia itu banyak, urusan dia. Tapi rinduku orang yang setia hatinya, yang sungguh-sungguh murni, mau melayani Tuhan, mau belajar. Nah, kita mesti punya sikap itu. Tapi kita dihadapkan ke situasi yang sama, sama tapi konteks yang beda, beda, beda. Maka kita sekarang problemnya sebelah sono gereja gila lo, top lo, rame lo, luar biasa lo. Kalau ngeliat kuantitatif, sampai orang bilang, lo pak kalau dia gak diberkati kan gak begitu. Saya cuma jawab, selalu bingung saya. Kamu tahu saya baba gak sih? Muridnya jutaan, belum ada satu pendeta seperti saya baba. Orang bisa dari luar negeri datang ke dia. Belum ada itu, dan dari seluruh dunia. Ada rada suami di sana. Tahu dong kita bagaimana orang datang dari luar-luar negeri sana ya. Sampai komplek mereka luar biasa. Saya baba itu juga satu kabupaten kali itu. Sak rumah sakit, sak apa. Geger semua dia punya. Hebat ya. Kalau itu ukurannya, apakah kita mau bilang saya baba diberkati Tuhan? Langsung ngomong, oh saya baba mah kenal Tuhan pak. Nah, itulah kejahatan orang Kristen. Kalau dia aja nyolong, Tuhan yang tolong. Kau kan nyolong. Tapi gak mungkin saya, apa kalau Tuhan gak tolong pak. Memang saya udah berdoa, buktinya sukses loh pak. Kalau yang sono nyolong aja kagak Tuhan. Itu mah setan pak. Ya ilah, saya nyolong mah sama-sama setan ya. Cuma kamu pakai nama Tuhan kali. Kan begitu mestinya. Ayo berani yuk. Ya. Kita mesti berani bersikap. Ya. Yang pernah militer seperti Pak Pane, kalau masuk di medan tempur itu ke hutan, gimana? Ah, jangan aku lah komandan, ngeri kali hutan itu. Matilah kita digorok di situ. Masuk kau ke hutan ini. Ya masuk kita kan. Kalau kita ditunjuk komandan, kau yang maju duluan, intai. Mana kita bisa, Pak jangan aku lah kalau ngintai-ngintai Pak, yang temanku inilah. Enggak bakal naik pangkat kita. Saya sangat suka nonton film perang ya. Saya sangat suka film strategi apa. Saya bukan apa, palsapanya itu kagum saya. Gila ya. Dulu ada Charlie Bravo satu tim 10 orang yang ngarahin kira-kira 1000 orang akhirnya di Viet Chong-nya. Ya memang si film-film lah ya. Tetapi bagaimana heroiknya. Wah persahabatan mereka luar biasa. Ya. Bagaimana mereka tetap bertahan. Dari sana komando. Gimana komandan? Tetap di tempat, maju. Tapi ini banyak musuh. Perintah. Waduh jalan kan udah. Ya sama aja mati sebetulnya kan, tetap maju. Nah ini mereka maju. Bagaimana ini? Wah ribut yang lain kan anak buahnya, kelompinya kan. Lu ini kan kita ada kawan nih, musuh kita ada sesama. Bagaimana gini? Ini perintah. Amerika. Wah kan begitu selalu ngomongnya ya. Udah, maju. Wah dia perang. Yang satu itu diceritakan Shane Penn waktu itu yang main, saking ketakutannya dia. Mati semua. Pas ditanya sama sersannya, gila. Paling jago dia kan, padahal anaknya mukanya paling mami, anak mami di situ. Kenapa kok kamu hebat banget? Dia bilang, gue takut banget. Itu saya belajar, takut itu kalau di maintain gila ya. Ketakutan itu membuat orang bergerak dengan sangat luar biasa, larisan-larisan. Tanpa sadar dia menjadi kayak orang kesetanan, dibilangnya persis kayak orang main bola ya. Kalau lagi dia kayak kesetanan, dia bilang mainnya semangat luar biasa, gak ada yang ditakuti. Kamu bisa, sayangnya. Sampai-sampai Tuhan pun gak ditakuti manusia. Itu yang repot. Tuhan pun yang gak takut. Kalau itu udah jadi masalah deh itu ya. Mestinya sama Tuhan takut ya. Good, ada lagi? Oh, selamat. Indonesia kan keberagamannya dekat dengan Inggris. Aduh, kenapa itu putus-putus, Gus? Maju dikit kali. Ya. Di Jawa ya, di tempat saya gitu. Saya merasa bersalah, sepertinya merasa bersalah kalau setiap kali saya pulang, kamu sudah pernah melihat apa gitu. Maksudnya mereka selalu spiritualitas itu dicoba diidentifikasi dengan visualisasi. Maksudnya waktu kamu bermeditasi itu yang sudah kamu lihat apa? Apakah masih jalan-jalan yang ini, jalan yang itu? Gitu. Artinya mereka sangat apa ya, memberi ruang aspek mitis Tuhan itu dalam ritual-ritual praktek spiritual mereka gitu. Yeah. Nah, sebenarnya Kristen sendiri di waktu lampau juga dekat dengan aspek-aspek mistis ini, khususnya dengan kelompok-kelompok mistisisme Kristen gitu. Nah, saya kritika di gereja sini sepertinya ada sesuatu yang hilang, dalam artian aspek mistis ini sepertinya kok di reduce, maksudnya dan aspek knowledge lebih diunggulkan, sepertinya yang kesan saya sih. Melihat mistisisme Kristen sebenarnya bagaimana reform sendiri atau Bapak mungkin menilai mistis Kristen ini masih mungkinkah diimplementasikan di gereja saat ini, terus bagaimana juga Bapak melihat aspek-aspek seruan, masuk aspek tafsir mereka, praktik ritual mereka waktu itu. Saya sih menarik, misal tafsiran mereka tentang Kidung Agung itu berbeda sama sekali dengan tafsir-tafsir orang zaman sekarang yang dekat dengan, oh itu ada unsur leadership, itu ada unsur pernikahan. Padahal itu bagaimana pergumulan antara kita umat dengan Tuhan, kalau menurut tafsir mereka. Gitu. Mungkin okay. Itu aja, Pak. Mistisisme tergantung batasnya dan tergantung sangat dengan eranya. Mistisisme bagi saya kalau dikembangkan adalah sebuah perenungan yang mendalam tapi pengecut karena tidak keluar. Padahal Tuhan menyuruh kita, jadilah garam dan terang dunia. Perkelahian kita keluar sana. Kamu tidak sedang menghadapi dirimu sendiri, tetapi di luar sana. Mistisisme adalah bagaimana kita bergumul sebetulnya. Memahami kebenaran hakikat itu lalu berhenti sebetulnya. Ya. Nah, bahwa kemudian sudah ngeliat ini, ngeliat itu, seringkali mau menerjemahkan bagaimana pengalaman mistis dalam perenungan itu. Dia berhenti di situ, tapi kemudian no doing. Nah, seharusnya bagaimana kita hidup? Maka kalau kita ngelihat Alkitab sepanjang PL sampai PB, progressive revelation ini yang kita kehilangan memahaminya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan based in situasi. Misalnya ke Musa, dia ngomong semua kan? Tapi Yesus sendiri ternyata mengutip kalimat Musa, betul gak? Mestinya Yesus gak perlu dong, nangkap. Mistis saja dia sendiri berhubungan dengan Allah. Paulus pun begitu. Ternyata PB mengutip banyak kalimat PL. Yang udah ada itu. Itu kan pergumulan si Musa, pergumulan si Yesaya kan gitu ya. Seperti kata Nabi, seperti kata Nabi. Loh, ini kok mau ditarik kemari sih? Ternyata futuristik pemahaman dari para Nabi di PL adalah untuk aktualisasi apa yang akan terjadi nanti. Tidak ada nubuat yang berhenti menjadi sebuah perenungan. Nubuat adalah apa yang akan terjadi yang dikatakan sekarang. Tapi waktu terjadi, dia si Paulus gak bernubuat lagi soal nanti yang lain-lainnya lagi. Tapi dia berbicara dengan porsinya, lalu dia mulai memandang ini, memandang itu. Nah, termasuk kemudian terakhir Yohanes Pembaptis, Yohanes ketika diberikan Tuhan pandangan tentang gereja masa itu, masa depan, dan sampai nanti akhir zaman itu kayak apa. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan semua, selesai Alkitab PLPB-nya kan ya, apalagi yang mau kita lihat, marilah kita gali pesannya, apa yang harus kita lakoni. Sehingga persoalan gereja masa kini adalah bukan bagaimana kamu melihat Tuhan, persoalannya adalah bagaimana orang lihat Tuhan ada dalam hidup kita, itu problemnya. Nangkap ya, problemnya itu bukan bagaimana kita bilang kita melihat Tuhan, tapi bagaimana orang melihat di dalam hidup kita ada Tuhan. Ini anak Tuhan. sungguh dia ini anak Allah. Kalimat siapa itu? Kalimat siapa itu? Orang kafir ketika melihat Yesus di atas kayu. How can? Bagaimana lu bisa lihat itu? Luar biasa dia. Dia perhatiin dari pertama, gak ada keluh kesah. Ucapan-ucapan luar biasa. Dia menyerahkan dirinya. Ya, ketika kemudian terjadi gelap gulita itu, dia shock luar biasa. Dia lihat. Itu bukan meditasi. Nah, tetapi kita tidak bisa mengkonfrontasi dan membuat itu dua blok yang berbeda. Bagaimana kemudian perenungan itu satu sisi, lalu knowledge itu satu sisi. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Akhirnya, bagaimana saya tahu kamu takut akan Tuhan? Saya akan lihat dari hikmat yang kamu punya. Oke? Bagaimana sekarang saya tahu kamu betul-betul anak Tuhan? Pohon dikenal dari... Nah, perenungan menjadi sangat personal. Ya, mau dibikin magis kayak apapun, silakan memikirkan masing-masing. Ada satu orang lebih tenang kalau gak ada musik. Ada yang satu orang kalau musik klasik. Ada yang satu orang musiknya mesti hingar-bingar baru dia bisa konsen. Nangkap ya? Sehingga yang disebut mistis pun akhirnya sangat psikis. Tergantung nuansa ngedekatinya. Karena sebetulnya bagaimana pemahaman mistisisme di dalam perenungan akan Tuhan dan kedekatan. Gereja pernah mengalami? Yes. Tetapi gereja salah langkah juga? Yes. Ya. Sehingga bagaimana merenung itu secara mendalam sehingga muncul juga lagi kemudian pietis ya. Gerakan-gerakan yang mengkoreksi terhadap gereja. Ada satu waktu gereja itu begitu mistisnya, begitu rasionalnya. Lalu sampai abai juga perbuatan, sehingga muncul lagi pietis yang menekankan kepada tindakan, bikin rumah sakit, sekolah Kristen dan seterusnya. Padahal kekristenan itu adalah holistik. The finale of the Christian adalah kamu dikenal sebagai murid-murid Kristus dan orang tertarik mengikut Kristus. Di mana itu? Maka banyak orang melihat mereka dan kemudian menjadi murid Kristus. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Halo? Kisah jemaat mula-mula kan? Kisah pasal 2. Nah, maka kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, maka kita akan menemukan luar biasa. Nah, menemukan Kidung Agung memang ada nuansa pergumulan di sana. Ya. Nuansa pergumulan-pergumulan yang terjadi, bagaimana pergumulan itu menjadi sangat dalam. Tetapi di dalam pergumulan yang mendalam itu, tetap kita bisa melihat personal relationship ya, antara umat dan Tuhan, itu yang bisa kita tangkap kan. Sehingga itu bukan personal relationship sekedar antara yang kita yakini Salomo dan kekasihnya. Lebih dari itu, beyond and. Nah, tetapi banyak orang menangkap itu sepotong di bagian itu, yes. Ya. Empirism yang dikembangkan juga kan begitu. Bagaimana kemudian pengembangan-pengembangan pemahaman. Contoh yang paling sederhana begini. Kierkegaard, dia adalah seorang eksistensialis, pernah mengatakan kalimat yang luar biasa. Ketika Abraham, mau mempersembahkan Ishak, apa yang dilakukannya? Karena dia sangat sayang dengan Ishak. Lalu Ishak tanya, "Papa, mana korban yang akan diberikan?" Abraham jawab apa? Menurut Kierkegaard, Abraham marah. Diam kau, wow, dia marah kencang luar biasa. Kenapa? Untuk menutupi rasa sedihnya, menumbuhkan rasa beraninya. Pada waktu kita baca misalnya ya, benar gak ya kira-kira begitu? Ada benarnya loh kalau pendekatannya psychological. Nangkap? Psychological, yes. Tetapi apakah kemudian iman itu tidak bekerja? Nah kemudian kalau iman kerja, apakah suasananya sekedar mistis atau logical tadi tok? Psikis tadi, sorry. Ya. Ternyata enggak juga tuh. Nah makanya pemahaman mistis itu areanya apa nih? Sehingga apa yang sudah kamu lihat, misalnya kalau kita di kampung pasti dia lebih ke kejawen ya. Kejawen itu kan lepas dari diri kita, lalu roh kita melihat sesuatu. Tetapi kan kita beda. Nah kalau kita tanya ke Kristenan, sesudah era dari PL sampai ke PB, jangan dulu bicara sejarah gereja. PL, PB pun kalau kita lihat, aksi daripada para murid berbeda sekali dengan para nabi. Rasul itu pergi dan kemudian memberitakan Injil ke sana ke sini, bangun jemaat. Ya, nabi ngapain? Ngomong, nubuat. Hey, raja jangan gini, kamu mesti begini. Kalau ayo percaya pada Yesus, ayo terima, ayo ikut, ayo apa? Lo nabi kenapa gak cari orang non-Israel supaya jadi percaya? Nangkap maksud saya? Hanya Israel toh dia muter-muter. Oh ini nah kalau rasul udah sampai ke seluruh dunia kan ya. Nah episode dari PL ke PB itu clear banget. Jadilah saksiku. Supaya orang mengenalmu. Lakukan apa yang kulakukan. Kalimat Tuhan Yesus menarik. Yohanes 17, apa? Siapa yang ingat? Supaya orang tahu. Mereka adalah murid-muridku. Kamu begini-begini. Supaya orang tahu kamu muridku. Ya Bapak tolonglah mereka begini. Sama seperti kita begini. Doa Yesus di mana itu? Yohanes 17. Hendaklah kamu satu. Sama seperti aku dan Bapa satu kan. Supaya dunia tahu kau adalah muridku. Ya Bapak tolonglah mereka. Sama seperti kita satu supaya mereka menjadi juga clear amat ya. Jadi yang Tuhan mau dunia tahu kita adalah gerejanya. Apa satu? Satu itu apa sih? Sehati, sepikir, sejiwa yang bolak-balik dibicarakan kan ya. Nah karena itu berdoalah. Berarti ada perenungan dong ya. Doalah. Ya, berarti kamu mesti personal berdoa sama dia. Ada doa pribadi, ada doa bersama kan kita bilang. Tetapi tanpa harus menariknya ke suasana mistis secara spesifik. Ya. Jadi kita gak perlu tarik misalnya kita matiin, pasang lilin, lalu renung. Musiknya sadu begitu kan. Tapi kalau kamu rasa secara psikis kamu begitu, silakan. Tetapi tidak ada satu metode apapun dalam nuansa seperti itu. Alur berpikir juga kita gak tenggelam di situ. Lalu ngomong ya aku lihat ini, aku lihat itu PL. PB, dia keluar dia bikin ini, bikin itu. Itu PB, kita warisi semuanya. Bagaimana sekarang progres daripada perjalanan gereja mengaktualisasi. Karena tantangan masa kini adalah apa? Ide, perang kita ini perang ide sekarang. Kita berkelahi dengan pemikiran posmo, kita berkelahi dengan pikiran modernisme yang belum mati sama sekali. Belum dia mati, posmo sudah datang. Kita berkelahi dengan logika-logika psychological yang dibangun luar biasa, positive thinking, human potential, dan seterusnya. Nah perkelahian akan bergerak by konteks dalam pergumulan zaman. Iya. Nah itu sebab di era itu pun kita akan menghadapi lagi apa yang disebut indigo, apa yang disebut kemampuan orang punya aura ini dan itu, kan begitu ya, sixth sense. Tetapi itu pun nuansanya bukan mistis pure lagi. Sudah metafisik, apa dari fisika ke metafisika gitu ya. Logika-logika yang coba dijelaskan dengan medan elektronik dan segala macam. Nah jadi isunya pun bergeser. Ya. Nah terus kita bergerak, nah musuh kita ini real dan terus ada. Ya. Nah jadi kita tidak boleh memahami dan tidak pas memahami itu ada pada dua kutub sehingga ini ada, ini enggak ada. Bukan itu. Ya. Jiwa raga kita mesti holistik dalam kehidupan sehingga kita berelasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan dan lakukan apa yang harus kau lakukan dalam hidupmu. Nah yang menjadi jebakan repot adalah kalau kita menganggap itu dua hal yang berbeda. Kok kita di sini enggak di situ, kok ini di sini enggak di situ. Bisa ngerti? Ya, jadi mistisisme sangat berkaitan dengan eranya juga. Dan kita tidak pernah melihat itu dalam konteks PLPB yang utuh. Tapi orang itu memahami PLPB kayak apa, itu beda lagi ya. Bisa nangkap, Mat? Jadi kalau misalnya kamu lihat, sorry saya nyebut nama gereja, misalnya Tiberias ya. Woy, sebetulnya sama, karena itu pengalaman pribadi dia yang nempel pada diri dia. Dia dulu seorang kejawen. Maka kalau dia bilang, pari aja ngeliat Tuhan, saya ngerti. Karena aliran kepercayaan adalah roh kita itu mesti keluar bertemu dengan sang ilah dalam cahaya yang luar biasa. Kalau pengalaman itu menempel pada diri lalu jadi Kristen, nah ajarannya Kristen tapi pengalaman tetap itu, ya jadilah begitu. Dulu dukun-dukun semua sama kan ya, begitu bertobat jadi pendeta aja, bisa ngeliat sana, bisa ngeliat. Sebetulnya apa yang terjadi ini, masih dukun apa enggak sih? Nangkap enggak? Masih saya bilang, karena ngomongnya begitu. Ya ke Gendeng Pamungkas juga pernah ngomong. Saya ini udah terima Yesus, saya udah lakukan ini, cuman santetnya aja belum lepas. Bingung lagi saya, kau udah terima Yesus, kok santetnya masih bisa ada? Jadi kalau kita ngelihat pengalaman-pengalaman perorangan, kita mesti berani beruji coba dan beruji nilai. Mana sebetulnya ya. Tetapi memang harus diperhatikan nih, kekeringan hidup manusia modern menuntut kepada apa? Kekeringan hidup manusia modern menimbulkan kehausan manusia apa? Halo? Tradisional. Kalau modern itu, ting. Tradisional apa? feel. Mistis. Perenungan. Memang begitu. Tapi modern. Cung, cung, cung. Semua mesti masuk akal. Kita jangan kejebak ke situ dulu, kita gak ada di situ loh ya. Kalau rasional kan begitu tuh. Kita gak di situ loh. Makanya kita berkelahi sama dia, berkelahi sama ini nih. Maka mistis dan rasio ini dua hal yang berkelahi. Kita itu sedang berkelahi sama dua-duanya nih. Jadi posisi kita gak ini apa ya ini apa ini. Bukan. Kita berkelahi dua-duanya. Ya, gimana? Dunia barat kan setidaknya udah bisa membuktikan bahwa jika cuman kita terpaut pada hal-hal yang bersifat modern, bersifat yang ide melawan ide dan orientasinya kepada knowledge, maka seperti Bapak bilang sendiri bahwa sudah nyata Barat sudah semakin haus dengan spiritualitas, khususnya mereka kembali kepada spiritualitas Timur gitu. Jangan-jangan kita tidak belajar dari mereka gitu. Ah, kesalahan, makanya saya bilang tadi, rasionalitas di sana tidak ada Tuhan, harus beda lagi. Maka isu-isu, perhatiin semua ya, isu-isu yang ada, kita lagi ngeliat ini Kristen. Atau kita lagi bicara rasional. Rasionalisme telah membuat Tuhan gak ada dalam kekristenannya rasional. Liberalisme ya. Liberalisme ini lama-lama Amerika misalnya, kok gak ada Tuhan, gak ada ini. Semua all about me. Kalau apa yang kupikirkan, apa yang masuk akalku, itulah yang aku percaya. Itu kan rasionalisme. Kristen bukan itu loh, makanya saya bilang tadi. Kristen bukan. Lama-lama mereka lama-lama kosong nih. Problema psikologis terjadi tahun 80-an di Amerika. 1 dari 15 orang Amerika berurusan dengan psikiater. Oke? Nah, ini mengalami kekalutan. Nah, kemudian 1 dari 15 orang mengalami ketegangan, tekanan jiwa gitu kan. Sehingga mulailah dicari lagi ke sebelah sini. Hidup lagi lah mistis di Amerika sekarang. Ya, apa namanya ini, carrot ya, carrot kalau apa namanya, kartu apa, kan begitu ya, hidup lagi. Tapi ini hati-hati loh, ini tidak lagi bicara dalam Kristen yang murni, tapi memang ini perilakunya orang Kristen yang terjebak dalam era rasionalisme yang sangat tinggi, mengalami kekosongan, larinya kemana? Ke mistis. Jadi dia ini, kalau ini Kristen nih, maka saya bilang, ini rasio lari kemana lagi ke mistis. Ini bolak-balik, kita di sini nih. Kita berhadapan sama ini, kita berhadapan ini segitiga nih. Nangkap ya? Kita berhadapan dengan orang rasional, maka kita lawan. Siapa bilang? Tidak ada Allah. Oke, mari kita adu logika. Siapa bilang lo mesti berkurung begitu? Pengecut, keluarkan gitu kan. Ayo kita layani dunia kan gitu. Maka itu sebab persoalan kita menjadi persoalan serius karena kita berhadapan dengan semua sisi. Sehingga kekristenan harusnya tampil secara elegan sesuai apa yang Tuhan katakan tadi. Relasi kita berkualitas Kristen, sehati, sejiwa, sepikir tadi ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua, ingat, kalau kamu mistis, tidak mungkin kamu bisa sehati, sejiwa, sepikir. Tapi kamu mesti menyatu ke atas, itu hukumnya. Walaupun kita semedi sama-sama, satu-satu masing-masing ke atas. Tapi kalau kita sehati itu adalah memang menjadi satu, karena satu Kristus kita. Sehingga kita harus mengapain? Halo? Harus apa kalau kita mau sehati supaya kita jadi satu tubuh? Perintah Tuhan Yesus nih. Halo? Menyangkal diri. Maka kau adalah saudaraku, aku saudaraku. Itulah penyangkalan diri terjadi. Kalau di mistis beda, penyangkalan dirinya lah, gak mau makan ini, gak mau makan itu. Sehingga dia kemudian lebih teduh, lebih apa. Tapi sangat personal. Nangkap ya? Jadi kelihatannya, keren juga ya. Tapi kalau didetek lebih dalam, lain loh. Ini mikirnya jago juga. Didetek lebih dalam, kurang ajar, dia bilang gak ada Tuhan loh. Nah jadi, hati-hati, kamu tadi lagi ngomong yang ini nih. Kita di sini nih. Nangkap ya? Kita tidak sedang ini, tidak sedang itu. Ini terjadi. Sekarang Barat rata-rata. Eropa yang lebih kuat karena Eropa memang ketika liberalisme terjadi juga tidak separah ke Amerika. Dan mereka sangat dingin dalam filosofi. Ya, perubahan-perubahan zaman, bangunan, apa. Semua kalau kita lihat masa lalu bisa ngelihatnya di mana? Ke Eropa. Kalau mau ngelihat masa depan, pergi ke Amerika. Itu sampai ke arsitek pengaruh tuh semua pikiran. Karena Amerika memang multicultural, kalau Eropa masih pure Inggris ya, Inggris ya. Orang yang datang ke situ, tapi basisnya kuat. Amerika itu diisi orang perantauan, sehingga pengaruh daripada Afrika saling mempengaruhi multiras itu kuat setengah mati. Nah, ini yang kemudian terjadi, yang saya bilang tadi, ini mistis, ini rasionalisme. Ini mistis, Kristen di sini nih, di luar. sehingga Kristen harus mampu memainkan perannya, berkelayama ini. Ada enggak mirip-mirip dengan mistisnya? Ya ada lah, orang kita berdoa kok. Tapi enggak seperti itu loh. Ada enggak rasionalnya? Ya iya dong, kita kan mesti menanggungjawabkan pemahaman iman kita kan. Tapi enggak seperti dia loh. Maka kemudian dijawab, "What you said? I know because that I believe." No. I believe because that I know. Iman Kristen tahu, percaya dulu baru tahu. Sono tahu dulu baru mau percaya. Berkelahi kan? Sini, oh aku naik ini. No. Kalau aku hidup benar, aku hidup suci. Ya, sesuai kehendak Tuhanku, hubunganku dekat dengan Dia. Doa orang benar besar kuasanya, bukan doa orang samadhi. Samadhi adalah satu kegiatan, mari kita mundur sejenak. Namanya meditasi, merenungkan Tuhan. Nah, itu saat teduh kita sebutnya. Kalau kemudian kita lagi perlu lebih jauh lagi, namanya retreat. Mundur dari kegiatan sejenak, meneduhkan diri di dalam retreat. Maka retreat harus dipikirkan, apa yang mau kita lakoni dalam pengunduran diri kita. Jangan-jangan kita cuma berpindah kegiatan. Bisa kan? Tapi kita bikin sekarang di puncak, tapi sebenarnya kegiatan dipindah sih. Nah, jadi memang kekristenan harus mempunyai nilai yang harus berani dibangun sendiri. Tidak mengcopy paste sana sini, tidak sekedar juga berbenturan. Nangkap ya? Karena dalam cara ada bisa kemiripan, tapi dalam esensi nilai, bisa beda bumi langit. Jelas? Itu mistis harus dipahami begitu ya. Jadi kita justru gak boleh kejeblak perdebatan ini, karena kita segitiga. Oke? Ini segitiga. Yang ini pun sebetulnya, yang rasio ini nih, ya, dulu sains di sini kan bapaknya kan, waktu dia mau keluar ke mistis, yang terjadi apa? Dia ganti bapak, bapaknya siapa sekarang? Halo? Orang-orang liberal jadi bapaknya siapa? Psikologi. Bukan filosofi lagi, bukan sains lagi. Udah pindah lagi nih ke psikologi sekarang. Positive thinking, human potential. Ini semua psikologi punya kerjaan. Maka rajanya sekarang psikologi. Nah isu ini pun kita mesti ngerti nih. Oh, sekarang bukan filsafat lagi ya? Iya, lari ke psikologi. Sehingga sains pun sangat dipengaruhi psikologi. Contoh, kalian ngerti saham ya? Kalau kita beli saham, harganya naik turun kenapa? Halo? Kenapa nah saham itu bisa naik, bisa turun? Hah? Kenapa? Itu enggak real loh perusahaan itu untung dia naik. Psikologi pasar. Kalau isu negatif menerpa, walaupun sehat, dia apa? Ambruk. Direkturnya ganti. Padahal sehat sih. Wah ini gawat nih. Bisa rubuh tuh. Wah dibikin permak bagus. Bisa naik tuh. Makanya sekarang rekayasa keuangan paling dicari orangnya. Psychological. Maka kalau kita masuk ke semua sudut. Psikologi ini ke mistis paling dekat. Nangkap ya? Udah lari kemari dia. Lari kemari. Ya. Maka memang ada kelompok Taizé di Prancis itu sebuah daerah. Bagaimana mereka mengembangkan meditasi. Tapi lagi-lagi saya bilang tadi. Sayang ya manusia jadi pengecut kalau menurut saya. Ketika dia mau kemudian lari ke mistis, dia masuk ke dalam, dia berkurung. Dia tidak keluar. Padahal dia mesti berkelahi keluar. Sehingga kemudian terjadi pemilahan, di sini dia berpikir, merenung, nanti kerja. Jadi sebetulnya antara di sana kerja sama di sini gak nyambung. Padahal kekristenan itu adalah berkelahi di mana kita ada. Jadi gak boleh dua step begitu ya. Oke, saya tahu ini bagi beberapa orang pasti agak apa sih yang diomongin gitu ya. Tetapi gak apa-apa, kita mesti dengar. Pusing dulu baru lempeng ya. Gak bisa lempeng kalau belum pusing. Oke, yang berikut siapa? Ya, Pak. Ya, udah kali. Ya, terima kasih Pak. Saya Samuel Pajala, baru pertama kali beribadah di sini. Oh. Kebetulan saat ini dirawat di Harapan Kita. Saya dari Makassar, Pak. Iya. Oh. Bergereja di Gereja Toraja. Ya, menarik sekali apa yang Bapak uraikan tentang transenden dan imanen. Di satu sisi kita berbicara Allah itu sangat jauh, dan sisi lain itu Allah sangat dekat. Permasalahannya adalah yang diajarkan secara umum di keimanan Kristiani kita, bahwa Allah itu sangat dekat, sehingga begitu dekatnya, orang begitu mudah berkomunikasi dan begitu mudah melupakan. Begitu menggampangkan bahwa Allah itu yang, seperti Bapak katakan, bisa sebagai sahabat, bisa sebagai anak kita. Nah, menurut saya seharusnya kita harus juga mendoktrin kepada jemaat bahwa Allah itu sangat jauh, sehingga pada saat kita menggapai dan bersahabat dengan Allah, kita harus mempertahankan keilahian kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, sehingga apapun kekuatan yang akan memisahkan kita tetap mempertahankan bahwa ya seandainya kita dalam tanda petik Allah itu orang, beliau itu adalah raja atau pemimpin yang kalau pada saat kita berkenal dan kita terputus hubungan, kita sangat menyesal. Tapi kenyataannya ya di zaman modernisasi saat ini, berputus hubungan dengan Tuhan seperti tidak ada dampak yang kita rasakan seolah seperti itu. Nah pertanyaannya Pak, kenapa kita sebagai manusia begitu mudah dekat dengan Allah dan begitu mudah juga kita meninggalkan dia hanya karena apa godaan duniawi? Terima kasih. Okay. Karena sebetulnya kesalahan kita menerjemahkan kedekatan. Yang kita sebut dekat itu kan karena kebaktian ya. Lagi rajin kebaktian. Padahal kebaktian itu ada beberapa aspek. Pertama karena pertemanan, kekeluargaan, tuntutan ritual supaya kita Kristen. Kalau enggak kan enggak lucu juga ya. Bapak emak kita dari sono. Kita ini banyak sekali ke gereja bukan tentu karena dekat. Itu yang membuat kita rentan. Sehingga sebentar kelihatan dekat, sebentar kelihatan jauh. Karena terukur dari ukuran aktivitas. Itu yang salah di gereja memang. Karena itu bagaimana sekarang gereja itu bermutu, tapi hadir dalam kehidupan tadi yang berkelahi tadi itu. Sehingga dia hadir dalam kehidupan utuh, dia lakoni apa yang harus dia lakoni. Ya. Nah, di dalam isu tadi transenden imanen yang harus memang holistik. Ya. Jadi saya tambahkan ke pertanyaan sebelumnya, transenden itu yang memang menciptakan sikap mistis daripada gereja. Ya, imanen itu yang menciptakan sikap apa sangat rasional terhadap gereja. Nah gereja itu selalu opposite yang salah, sisi kiri, sisi kanan. Padahal kita memang betul harus memegang dua-duanya. Nah karena itulah saya selalu mau mengulang kembali, jangan pernah lihat orang Kristen atau bukan karena dia ke gereja. Jangan menganggap orang itu baik dan cinta Tuhan hanya karena dia nyumbang. Jangan anggap dia cinta Tuhan dan baik hanya karena dia khotbah atau main musik atau nyanyi atau apapun. No. Orang Kristen itu Kristen baik atau enggak, lihat hidupnya sehari-hari. Bagaimana suami terhadap istri, bagaimana sebagai istri terhadap suami, bagaimana kehidupannya berrelasi, bagaimana pekerjaannya, beres apa enggak. Kalau enggak omong kosong gitu, saya enggak percaya. Pohon dikenal dari, ini memang cukup menakutkan ya, karena kita bisa jadi telanjang semua, betul enggak? Tapi ya kita harus disitulah. Saya pendeta, ya sorry saja, jangan lihat saya khotbah, omong kosong itu. Oke? Okay? Maka saya berkelahi hidup saya di dalam keluarga saya dengan istri, dengan anak. Saya berkelahi dalam pergaulan saya berkelahi dalam kepemimpinan saya. Saya tidak mau ada satu lubang pun. Karena itu saya jaga prinsip kan gitu ya. Karena memang itu harusnya Kristen. Nah, disitulah kita berkelahi dan disitulah pertumbuhan kebergantungan makin solid pada Tuhan. Karena hanya saya harus jujur mengatakan, saya ini manusia lemah, banyak kurang. Oke? Okay? Saya belajar untuk mau mengerti kehendak Tuhan. Waktu saya lakoni, makin saya lakoni, baru saya ngerti. Memang waktu dilakoni malah makin rasa dekat dan rasa kuat. Karena kejujuran kita yang diperlukan mau mendekati dia. Tuhan aku salah ini. Aduh, mestinya gak perlu. Aduh, gitu ya. Tapi waktu kita ngakuin salah, misalnya kita bersikap pada orang, cara, tindakan yang kita ambil. Dengan demikian besok itu kita akan rasanya mau bikin kesalahan yang sama. Aduh, jangan lagi kemarin salah kan gitu. Kalau enggak, kita ini tetap pelayanan, tetapi ya mentalitas kita, cara kita tetap saja manusia lama. Gak ada yang berubah. Ya, maka gereja itu tidak serta-merta bersih dari korupsi kan. Tetap aja orang ngambil uang gereja juga. Tapi pelayanan jalan terus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ambil. Dalam nama Yesus, liwat lagi kan begitu kan. Sama kita kemudian terjadi keributan, kekisruan yang gak perlu sebetulnya. Nah mari kita mengukur diri kita dalam keimanan kita. Thanks God, mestinya gak begini. Ya, itu kepekaan. Ya, yang kalau dalam nuansa tadi pertanyaan itu, itulah yang sebetulnya kita sebut sebagai nuansa mistis relationship kita with God itu. Kepekaan, mendengar suara batin, dan memekakan batin terhadap kehendak Allah. Lewat apa? Perbuatan hari-hari yang kita lakukan. Perbuatan itu harus diukur dengan rasio kita. Oke, memang dia kurang ajar. Tetapi patut dimarahin, patut. Tapi waktu saya marah, berlebihan gak? Berlebihan sih. Terlalu emosi juga kan gitu ya. Berarti saya mesti adopt dong. Saya memang harus marah tapi tidak boleh berlebihan. Nah, saya kan berinteraksi dengan knowledge saya ya. Lalu saya berkata, thank God, help me. Ah, terjadi langsung yang kita sebut nuansa tadi. Baik mistis kita, knowledge kita. Nah itu terjadi bergumul terus. Bagaimana akhirnya kita makin mengerti dan makin melakoni? Memang Pak, berat di dalam pergumulan gereja di situ, ya. Karena bergereja sebetulnya tidak pernah orang dekat lalu jauh. I don't believe it. Orang dekat akan makin dekat. Sekalipun dalam perjalanan dekat itu bisa jadi jatuh bangun. Petrus jatuh bangun ya. Tapi memang dia orang umatnya Allah. Yudas ternyata memang enggak. Maka jatuh beneran. Nah tapi kalau orang jatuh, enggak bangun-bangun, bingung juga kita ya. Ini orang kok hobi banget jatuh ya. Bangunnya kagak. Rawan juga. Nah itu yang saya bilang tadi, bisa menutupi dengan aktivitas. Ya saya pikir ini pertanyaan bagus. Kita mesti berani ya masuk ke ranah itu, saudara. Berubahlah pada dirimu. Kan saudara, jangan tanya segini. Ada yang paling gampang gini. Kita tahu gak siapa diri kita? Halo? Tahu ya? Waktu kita baca Alkitab misalnya, jangan gini. Kita begitu gak tahu dong ya. Berarti kita ada yang gak beres kan? Alkitab bilang gini, kita gini. Ini begini, kita begini. Caranya gampang. Jangan begitu lagi. Lihat aja Alkitab. Jadilah seperti yang Alkitab katakan. Nah berubah gak kita? Setengah tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun. Menarik ya? Ketika kita ada kesempatan mau mengabaikan kewajiban, kita abaikan enggak? Saya sering kan sudah cerita ya, jadi ada tisu jatuh di kamar mandi. Saya coba mau belajar jadi orang bersih ini. Saya lagi belajar pada diri saya sendiri. Saya ambil, saya masukin. Tapi kemudian satu waktu saya di restoran, habisnya ke kamar mandi, ada tisu jatuh. Ya pasti orang buang kan ya. Dan itu kan bukan restoran saya. Tapi karena saya lihat, saya udah pergi ke pintu, udah balik ini. Gak baik juga tadi. Balik lagi saya ambil lagi, saya masukin. Mestinya tuh punya restoran kasih saya diskon. Pertanyaannya, ngapain Pak repot-repot? Memang iya, tapi sorry loh. Saya repot-repot bukan untuk restoran itu. Saya repot-repot untuk diriku. Itu pun kadang-kadang kalau buru-buru udah ketinggalan. Itu di jalan, aduh tadi gue mesti ambil tuh. Bisa begitu toh. Saya latih, biarkan itu tumbuh. Saya gak rugi kok. Nangkap ya, minimum apa yang ada di sekitarku, diriku, hidupku, hari-hariku, kujagain semua. Kan gitu. Nah itu kan punya pengaruh yang besar. Ya, bagaimana kita pontang-panting untuk pikirkan supaya semua ada di situ. Rapi dan begitu ya. Sehingga gak sembarang lah orang laro sana taro sini. Sehingga saya di kantor pun seringkali kalau udah pulang terakhir, pasti lihat anak-anak itu ada apa namanya, stabilizer, komputer itu kan. Komputernya udah mati, stabilisernya belum. Itu kan gak boleh mestinya. Saya matiin. Padahal saya sebetulnya atasannya ini, big bossnya ini. Ya, nama saya big man, jabatan saya big boss kan gitu kan. Tapi matiin, tugas saya matiin stabilizer. Ini anak-anak kelewatan gitu ya. Masa kerja dikasih, makanya sering rusak, sering apa. Saya bilang pikir sendirilah, lu yang bikin. Urus aja gak mau. Kita udah bikin tulisan. Setiap pulang, perhatikan, matikan AC, matikan lampu, udah ada sebuah tulis. Tinggal baca, tah. Disiplinkan diri, kan itu sebetulnya. Tapi ketika orang baca, gak mau disiplinkan diri. Apapun yang dibaca, lupa. Tapi ketika dia lakukan, itu ingat. Beda ya? Nah, ini yang sebetulnya kita latih ya. Oke, kita sampai di sini. Jadi pertanyaan terakhir ini boleh mengajar kepada kita memahami Allah dalam nilai yang sama itu. Tetapi ingat tadi ya, bagaimana aktualisasi iman kita supaya iman kita juga tidak sekedar menjadi iman yang kita diskusikan ya, iman yang harus memberikan nilai dalam perubahan hidup kita, dan hidup itu, perubahan itu membuat kita terukur ya, teruji ya, dirasakan dan bisa dilihat orang ya, sehingga tidak hanya sekedar selamat pagi, ih berubah lo bapak ini, dulu Batak banget sekarang Solo banget gitu ya, bukan itu. Oke. Biarlah yang Batak itu tetap Batak, yang Solo itu tetap Solo. Tetapi kualitasnya ada dalam kejujuran yang utuh. Maka saya suka orang Barat walaupun kadang-kadang kuping saya gak biasa. Sorry, I don't like you. Rasanya, kelewatan lu gitu ya. Karena saya orang Timur, saudara. Kalau orang Timur kan gitu, bapak boleh gak suka, tapi caranya dong. Udah salah pakai mesen lagi. Kelewatan ya orang Timur. Katakan saya pikir-pikir. Kelewatan dia bilang, tapi pikir-pikir lagi, iya dia benar dong, memang dia gak suka, dia bilang gak suka dong. Kenapa saya jadi marah ya? Ternyata memang gak mudah ya sebuah perubahan. Selamat mendapatkan itu dalam tataran yang utuh, kita berdoa. ketika kami renungkan firman-Mu, ketika kami sadari hidup kami, sadarlah kami banyak yang salah yang harus kami perbaiki. Jebakan logika pikir yang bertumbuh berkembang di sekitar kami tidak mudah, tapi harus kami jalani dan kami hadapi. Karena itu, Tuhan tolong kami, gairahkan kami dalam menggali kedalaman firman-Mu, tapi tak berhenti, terpanggil, terdorong untuk mengaktualisasi dalam hidup ini, sehingga hidup kami menjadi hidup yang utuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menumbuh kembangkan belas kasihan, kepekaan kepada lingkungan di mana kami ada, dan mengerjakan apa yang semestinya kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk semuanya, berkati sertai kami dalam perjalanan hari-hari kami, supaya menjadi seperti Tuhan kehendaki, hidup kami menjadi saksi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami peka pada suara-Mu, bimbingan-Mu, dan peka pula melakukan apa yang Tuhan mau.